إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب setelah kita sampai pada fasal fardhu jihad, mulai dari menetapnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dapat disimpulkan dari apa yang telah kita baca, ada 5 poin penting yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di awal-awal kedatangan beliau di Darul Hijrah, yakni Al-Madinah An-Nabawiyah. Yang pertama adalah binaul masjid. Ini bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan masjid ini sebagai prioritas yang beliau tempuh di awal kedatangan di Madinah. Karena keberadaan masjid ini merupakan tempat yang di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadikan sebagai tarbiyah ya bagi umatnya. Dan sebagaimana kita Masjid Nabinah, ya, dari Masjid Nabinah ya terlahir yang dipimpin oleh sebaik-baik manusia, yang dipimpin sebaik-baik manusia, dan keberadaan masjid ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana kita ketahui juga, ya, di ma'ahid salafiyah keberadaan masjid menjadi pusat untuk dilaksanakan di dalamnya berbagai jadi tarbiyah ilmiah, yang tanpa adanya keberadaan ini akan sulit. Sebagai contoh pelajaran yang penting, ketika di sebagian ma'had untuk pelaksanaan sholat berjamaah itu masih menginduk ke apa yang diserahkan masjid umum, ya. Terlebih ketika di masjid tersebut ya dilaksanakan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Ini akan sangat menyulitkan untuk bisa dilakukan padanya tarbiyah salafiyah, tarbiyah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang kedua yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bisa kita simpulkan dari yang telah lalu adalah beliau menempuh upaya mu'akhah, yang mempersaudarakan antara sahabat muhajirin dan ansor. Bahkan sebagaimana sudah kita pelajari di awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, termasuk di antara konsekuensi persaudaraan tersebut yakni saling mewarisi. Dan di antara hikmah dari dipersaudarakannya ya antara kaum muhajirin dan ansor sebagaimana disebutkan ya oleh As-Suhaili dalam sirahnya adalah untuk menghilangkan perasaan wahsyah atau perasaan keterasingan ya kaum muhajirin yang mereka telah meninggalkan negeri dan harta-harta mereka demi menjaga keselamatan agama mereka. Ya, sehingga ketika mereka mendapatkan saudara mereka se-Islam kaum Ansar yang dengan ketulusan hati mereka menerima bahkan memberikan bantuan kepada kaum muhajirin dalam keadaan mereka sendiri butuh ya dengan apa yang mereka berikan kepada saudaranya, maka perasaan keterasingan itu hilang ya dari diri-diri kaum muhajirin. Kemudian yang ketiga yang bisa disimpulkan dari apa yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal hijrah beliau ke Madinah adalah melakukan muwada'ah dengan orang-orang Yahudi. Ini membuat perjanjian kesepakatan untuk hidup berdampingan. Ya, saling menjaga hak-hak di antara mereka. Termasuk dalam hal ini keharusan mereka untuk tunduk di bawah aturan yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana dikenal kesepakatan yang dilakukan ketika itu dengan apa yang diistilahkan dengan Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah. Ada beberapa poin penting dalam kesepakatan tersebut. Di antaranya ya bahwasannya kewajiban bagi semuanya ya semua pihak Muslim maupun Yahudi untuk menjaga keamanan negeri Madinah, saling membantu untuk terwujudnya keamanan di negeri Madinah. Kemudian termasuk di antara poin kesepakatan bahwa tidak boleh ada seorang pun dari kalangan Yahudi yang keluar yakni dari Madinah kecuali dengan izin ya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian perkara yang keempat yang bisa disimpulkan dari apa yang telah ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal beliau hijrah, ini beliau menata ya kehidupan kaum muslimin dan mengatur ya pola hidup ya mereka dalam hubungan mereka satu dengan yang lainnya, yang di antara kaum muslimin, termasuk dalam hal ini hubungan dengan muslimin yang ada di luar Madinah. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian di antara para sahabat yang telah masuk Islam, mereka dalam keadaan tidak mampu ya untuk melakukan hijrah. Demikian pula ya sebagian di antara mereka yang telah menyatakan keislaman ya masih tetap tinggal di kaumnya. Semisal sahabat Amr ibn Abasah yang beliau tinggal ya di tengah kaumnya di pedalaman. Sehingga di antara kaum muslimin ya tetap terjaga ya saling hubungan di antara mereka dengan segala keterbatasan yang dihadapi tersebut. Kemudian poin yang kelima ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya sebagaimana pembahasan terakhir yang sudah kita pelajari tentang fardul jihad. Ini apa yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yakni mewujudkan ya al-jaysh al-islami, ini pasukan atau tentara muslimin ya untuk terwujudnya jihad fi sabilillah. Di mana hal yang demikian ya sesuatu yang tidak memungkinkan ketika kaum muslimin masih berada di Makkah, ketika kondisi mereka ya dalam keadaan tertindas oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Adapun setelah berdirinya Daulah Islamiyah di Madinah, ya termasuk ya di antara pelengkapnya, ya dan faktor yang menjadi pendukung jihad fisabilillah terwujudnya ketentaraan, maka hal yang sangat memungkinkan untuk kemudian kaum muslimin melakukan jihad dalam bentuk mengangkat senjata. Oleh karenanya hal yang juga di masa kita ya dinasihatkan sebagian ahlul ilm, di antaranya Imam Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanyai tentang apa yang semestinya ditempuh oleh kaum muslimin yang ada di Palestina, ya, beliau rahimahullah ya membimbing mereka untuk betul-betul mempelajari ilmu syar'i sehingga ya mereka memiliki dasar akidah yang lurus yang dengannya menjadi sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian jika hal ini tidak memungkinkan untuk ya dilakukan di negeri Palestina, maka hendaknya keluar ya. Hendaknya keluar untuk bagaimana ya terkhusus para pemuda ya memiliki bekal ilmu syar'i. Ya. Ketika mereka tidak memungkinkan untuk ini mendapatkannya di dalam negeri tersebut. Ketika ada sebagian yang menyanggah, ya Syekh, jika kita tinggalkan, bagaimana dengan nasib yakni Masjidil Aqsa? Ya. Bukankah nanti akan ya dengan semena-mena orang-orang Yahudi memperlakukannya? Nah, Syekh rahimahullah dia menjawab bahwa kemuliaan Masjidil Haram itu jauh di atas kemuliaan ya Masjidil Aqsa. Ketika kaum muslimin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam awal-awal diutus, tidak memungkinkan untuk mereka ya melakukan upaya persiapan jihad fisabilillah. Ya. Maka mereka pun hijrah, meninggalkan Makkah, negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan ya Masjidil Haram, ya sebaik-baik masjid di muka bumi. Karena hanya dengan ya upaya untuk membekali diri dengan akidah yang sahihah itulah ya yang jika tidak memungkinkan untuk dilakukan di dalam negeri, maka keluar ya. Itulah yang menjadi sebab kaum muslimin akan mendapatkan pertolongan. Wallahu a'lam, ini terkait dengan apa yang difatwakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ya ketika itu. Kemudian di antara pelajaran penting yang bisa dipetik dari langkah-langkah yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau hijrah ya ke Madinah, saya akan nukilkan ya, poin-poinnya dari kitab Sahihul Athar wa Jamil Ibar min Sirah Khairil Bashar sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antara ibrah dan pelajaran penting, kata al-muallif, mahabbatus sahabah ridwanullah alaihim ajmain li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka para sahabat Ansar ya senantiasa sabar ya di dalam menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap hari ya mereka keluar ya menunggu ya kedatangan Nabi, dan mereka tidaklah kembali ya ke tempat-tempat tinggal mereka kecuali dalam keadaan matahari sudah sangat panas. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh sahabat Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya benar-benar yakni datang terlihat oleh ya mereka yang menunggunya, kata Al-Bara, "Fama ra'aitu ahlal Madinah farihu bi syai'in farahuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah menyaksikan penduduk Madinah mereka bergembira dengan sesuatu pun yang lebih menggembirakan mereka ya dibandingkan ketika mereka berjumpa ya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat yakni kedatangan beliau. Kemudian di antara pelajaran yang bisa dipetik yang kedua adalah nuzul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Quba ala Kultsum ibnil Hadam. Singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau sampai di Madinah ya singgah di Quba, dan beliau singgah di kediaman Kultsum ibnil Hadam. Kenapa beliau memilih ya sahabat ini? Karena Kultsum ibn al-Hadam ini adalah tokoh mereka. Ya, tokoh dari penduduk Quba. Ya, wa hadha min husnil khuluqi wa ihtirami dzawil hay'at. Dan ini termasuk di antara kebaikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bentuk pemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka orang-orang yang memiliki posisi. Ini pelajaran ya bagi kita dari contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika ya kita mungkin suatu saat ya singgah di tempat saudara-saudara kita ya salafiyin, ya maka upayakan untuk kita bisa singgah ataupun mendatangi ya yang menjadi tokoh di antara mereka. Ini sebagai suatu bentuk ya pemuliaan terhadap ya, kedudukan ataupun posisi mereka. Kemudian di antara pelajaran yang bisa dipetik yang ketiga adalah husnu i'tidhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zu'ama'i qabailil ansar alladzina talabu minhu an-nuzul 'indahum. Bagusnya permohonan uzur ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala para zu'ama, para tokoh Ansar, mereka meminta untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah ya di rumah mereka, di rumah-rumah mereka. Ya sebagaimana kita ketahui ya pada pelajaran sebelumnya ya beberapa tokoh Ansar meminta untuk Nabi singgah di tempat mereka tatkala Nabi ya yakni datang di atas ya punggung unta beliau. Di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya menyatakan khala'u sabilaha, yakni biarkan ya jalan untuk unta itu, fa innaha ma'murah, karena sungguhnya unta itu diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi biarkan unta itu berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ya, dan biarkan dia akan singgah di tempat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kepada unta itu untuk berhenti. Ya, sehingga dengan ungkapan ini ya mereka ya para tokoh Ansar bisa memaklumi, bisa menerima i'tidhar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena tidak ada padanya pengutamaan ya salah seorang ya dari ya, tokoh-tokoh mereka. Ya, kembali semuanya kepada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran yang bisa dipetik yang keempat adalah ya, al-mubadarah ila bina'il masjid. Yani upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera ya membangun masjid. Li'annahu ahammul mu'assasatil islamiyah, karena sungguhnya keberadaan masjid ini merupakan paling pentingnya dari pondasi ya pendidikan Islam. Fa fihi tuqamus shalah jama'atan, di masjid ya ditegakkan padanya salat secara berjamaah. Kemudian wa yu'adda, demikian pula ditunaikan di dalamnya wadhifatu ta'limiyah wa taujihiyah wa ijtima'iyah, ditunaikan di dalamnya tugas-tugas pengajaran ya bimbingan, demikian juga hal-hal yang terkait dengan kemasyarakatan. Tapi ini poin yang keempat. Kemudian yang kelima, al-mu'akhah allati aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Jadi dipersaudarakannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya antara kaum muhajirin dan ansar, di mana persaudaraan ini adalah persaudaraan yang islamiyah ya, al-ukhuwah al-islamiyah, yang ini merupakan ya nikmat yang agung. Kata al-muallif hal ini, yakni dipersaudarakannya antara muhajirin dan ansor, dalilun ala syumulil Islam li umuri dini wad dunya, merupakan dalil akan kesempurnaan Islam dalam mengurusi urusan agama dan urusan duniawiyah. Fafiha, di mana dalam persaudaraan ini adanya al-ihtimam, ya, perhatian penting bi'ilaqatil muslim bi'akhihil muslim, ya, yakni perhatian penting, ya, dalam urusan, yakni keterikatan, keterkaitan antara seorang muslim dengan saudaranya, ya, se-Islam. Puncaknya dari tujuan ini, ya, dikatakan di sini, kama yaqulu as-Suhaili liyadhhaba anil muhajirina wahsyatul ghurbah, ya, agar perasaan, ya, keterasingan itu akan hilang dari kaum muhajirin, ya, wa yu'annisahum, dan akan memberikan, ya, ketentraman mereka, min mufaraqatil ahli wal ish wal ashirah, ya, setelah mereka meninggalkan keluarga dan kerabat. Ini diantara, ya, tujuan pokok, ya, dengan dipersaudarakan tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya yang keenam yang bisa dipetik, fi aqdil mu'akhah, dalam adanya ikatan persaudaraan antara muhajirin dan ansar sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahara fadlul ansar, ya, wa karamuhum wa muwasatuhum li ikhwanihim minal muhajirin. Dengan persaudaraan tersebut yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tampaklah keutamaan kaum Ansor, kedermawanan mereka, serta upaya mereka untuk muwasah, yakni memberikan, yakni menyantuni, ya, terhadap saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Ini diantara hikmahnya, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan bagaimana, yakni hakikat yang ada pada diri kaum Ansor dari kedermawanan mereka. Kemudian bal tu'addu dzalika bal ta'du dzalika ila al-ithari walau kana bihim khassasa, bahkan bukan hanya sekedar itu, ya, apa yang ada pada mereka melampaui batas itu semua, sampai-sampai mereka lebih mengutamakan kaum muhajirin, saudara-saudara mereka, dibandingkan diri-diri mereka sendiri pada perkara yang mereka sendiri membutuhkannya. Fastahaqqu tsana'allahi wa madhahum lahum, sehingga dengan itulah mereka pantas untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terhadap mereka. Kemudian pelajaran yang ketujuh, fil mu'ahadah allati katabahan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Yahud, dalam perjanjian yang telah ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Yahudi, apa yang tadi disinggung yang dikenal dengan istilah piagam Madinah, yadhharu kamalut tashri'il islami, tampak, ya, bagaimana kesempurnaan, ya, penetapan syariat Islam, alladzi yunazzimu, di mana Islam menata, mengatur ilaqatal muslim ma'ghairil muslimin, bagaimana, yakni hubungan seorang muslim dengan selain muslimin, alladzina ya'ishuna dakhilal mujtama'al islami, yang mereka hidup, jadi orang-orang selain muslimin, orang-orang kufar tersebut hidup di bawah atau di dalam masyarakat Islami, ya, au kharijahu atau di luar itu. Kama nazzama ila qatal muslim bi rabbih, sebagaimana Islam menata hubungan seorang muslim dengan Rabbnya. Wa ila qatahu bi ikhwanihi al muslimin, dan Islam menata bagaimana hubungan seorang muslim dengan saudara-saudaranya seislam. Ini diantara gambaran tentang bagaimana sempurnanya, ya, syariat Islam mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, kemudian mengatur hubungan, ya, seorang muslim, ya, dengan saudara-saudaranya seislam, demikian pula mengatur hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam. Kemudian pelajaran yang ke-8, wafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu iltazama bil ahad. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan apa yang menjadi kesepakatan, ya, dalam muahadah dengan Yahudi tersebut, di mana beliau berpegang dengan apa yang menjadi kesepakatan, walaupun qabalahu berhadapan dengan khubsal Yahudi wa su'atawiyyatihim wa adawatihim, ya, walaupun berhadapan dengan kebusukan yang ada pada orang-orang Yahudi, jeleknya, ya, perangai dan sifat mereka serta permusuhan mereka lil Islam wal muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin. Tenangkan di sini, faqad tataba'u 'alal ghadari wa naqdil ahdi qabilatun ba'da ukhra, di mana kabilah-kabilah sebagaimana yang sudah kita pelajari, di sana ada 3 kabilah yang besar dari kalangan Yahudi yang tinggal di Madinah, ya, di mana secara berurutan, ya, kabilah-kabilah tersebut melakukan upaya untuk melanggar dan membatalkan apa yang telah menjadi kesepakatan, ya, mereka dengan kaum muslimin, ya, dalam waktu yang tidak panjang. Artinya tidak berselang panjang, yang satu, ya, mengkhianati, kemudian disusul berikutnya. Dan ini sifat yang ada pada orang-orang Yahudi. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa dipetik, yang ke-9, ikhrajur Rasul sallallahu alaihi wasallam alil Yahudi kana ba'da wuqu'il ghadari minhum wal ikhlali bil ahdi alladhi wafaqu alaihi. Bab pengusiran yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum Yahudi itu tidaklah terjadi kecuali setelah mereka, ya, mengkhianati dan menyelisihi apa yang telah menjadi kesepakatan, ya, dengan kaum muslimin. Jadi pengusiran terhadap mereka ini sebagai balasan, ya, terhadap, ya, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memberitakan hal yang demikian sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, ya, tentang yakni pengusiran oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Yahudi. Dan di masa Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, pengusiran secara total al-Yahud, ya, dari jazirah Al-Arabiyah. Kemudian sebelum masuk pada fasal-fasal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Fusul, karena fasal-fasal tersebut, ya, secara berurutan membahas tentang ghazawat, ya, peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu untuk kita mengetahui pula beberapa peristiwa yang terjadi di awal-awal Nabi SAW hijrah, ya, selain dari apa yang telah disebutkan. Di antara yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Athar wa Jamil Al-Ibar, di tahun pertama setelah Nabi SAW hijrah, di antara peristiwa penting yang terjadi adalah keislaman Abdullah ibn Salam, ya, tokoh, ya, bahkan ulamanya Yahudi ketika itu, di mana ketika awal kali beliau radhiyallahu taala anhu, ya, melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka kata beliau, faji'tu li'angdura, maka aku pun datang untuk melihat. Falamma ra'aituhu 'araftu anna wajhahu laysa biwajhin kadzdzab. Ketika aku menyaksikannya, dari sana aku mengetahui bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu minhu an qala, dan adalah yang pertama kali aku mendengar dari ucapan beliau, yakni ucapan beliau, ayuhan nas, at'imut ta'am wa afshut salam wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu al jannata bis salam. Kata Abdullah ibn Salam, pertama kali yang aku dengar dari beliau, yakni ucapan beliau, wahai sekalian manusia, ya, hendaklah kalian memberikan makan kepada mereka yang membutuhkan. Hendaklah kalian menyebarkan salam. Hendaklah kalian menyambung silaturahim, kekerabatan. Dan hendaklah kalian salat di malam hari, di saat manusia dalam keadaan tidur. Ini keutamaan, ya, qiyam al-lail. Dengan ini semua, kata Nabi SAW, tadkhul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam jannah, ya, dengan selamat. Kemudian, ya, beliau pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian beliau menyampaikan beberapa pertanyaan yang beliau katakan bahwa tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali seorang nabi. Dan semua yang ditanyakan oleh Abdullah ibn Salam tersebut dijawab, dan jawaban beliau dibenarkan oleh Abdullah ibn Salam, dan ini menunjukkan kejujuran Abdullah ibn Salam. Dan ketika itu pula beliau mengucapkan syahadatain. Kemudian beliau mengatakan bahwa sungguhnya Yahudi itu adalah kaum pendusta. Ya, jika engkau tanya tentang aku dalam keadaan mereka belum mengetahui tentang keislamanku, niscaya mereka akan mengatakan bahwa aku adalah orang terbaik mereka, putra dari orang terbaik mereka. Ya, namun jika mereka tahu akan keislamanku, niscaya mereka akan mengatakan aku adalah orang paling jelek, anak dari orang paling jelek mereka. Ya, dan ternyata apa yang dikatakan oleh Abdullah ibn Salam benar-benar terbukti. Jadi ketika Nabi SAW bertanya kepada mereka, orang-orang Yahudi, ya, bagaimana, ya, pendapat kalian tentang Abdullah ibn Salam, dikatakan sebagaimana yang dikabarkan oleh Abdullah ibn Salam. Namun ketika ditanya oleh Nabi bagaimana seandainya dia masuk Islam, ya, katanya mereka tidak mungkin. Begitu Abdullah ibn Salam keluar dan mengucapkan syahadatain, maka mereka pun mengatakan bahwa dia adalah orang paling jelek, ya, anak dari orang paling jelek kami. Taib, ya, riwayat ini disebutkan, ya, di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, kitab At-Tafsir. Kemudian, ya, peristiwa yang kedua, meninggalnya As'ad ibn Zurarah, yang merupakan pimpinan, ya, dari Bani Najjar, salah satu di antara perwakilan mereka yang melakukan Bai'ah Aqabah. Kemudian yang ketiga, ya, di antara kejadian di tahun pertama hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, lahirnya Abdullah ibn Az-Zubair. Ya, Abdullah ibn Az-Zubair ibn Al-Awwam, salah satu di antara abadillah, ya, di kalangan para sahabat. Kemudian peristiwa yang keempat, ya, adalah yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hidup bersama dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, di mana pernikahan dengan Aisyah itu dilakukan ketika beliau masih di Makkah. Namun ya hidup bersama ini baru setelah hijrah di Madinah. Itu di tahun pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Kemudian yang kelima di antara peristiwa yang terjadi di tahun pertama adalah ditambahnya ya salat-salat yang dua rakaat ya menjadi empat rakaat ketika mukim, ya tentunya selain salat subuh. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, furidatus shalah awwalu ma furidat raq'ataini fa ukirrat shalatus safar wa zida fi shalatil hadar. Di mana ya salat awal kali diperintahkan ya adalah dua rakaat. Kemudian jumlah ini ditetapkan ketika safar, artinya ketika seorang safar maka salat-salat yang ruba'iyah itu menjadi ya dua rakaat sebagaimana awal disyariatkannya. Wazida fi salatil hadar, dan ditambah ya menjadi empat rakaat pada ya, saat salat itu dilaksanakan ketika hadar, yakni ketika mukim. Kemudian yang keenam dari peristiwa penting yang terjadi di tahun pertama Hijriah adalah pensyariatan azan, ya disyariatkannya azan. Kisah tentang ini ya panjang dalam hadis Abdullah ibn Zaid, ya di mana beliau bermimpi dan ternyata mimpi beliau ya dialami oleh Umar ibn Khattab dengan mimpi yang persis ya seperti yang dialami oleh Abdullah ibn Zaid. Ini ketika Nabi saw ya minta pandangan dari para sahabat bagaimana untuk mengumpulkan ya yakni para sahabat di waktu-waktu salat tersebut. Sebagian ada yang usul bagaimana kalau ya ditiupkan trompet, ya. Sebagian ada yang usul bagaimana kalau dibunyikan lonceng. Sebagian yang ada yang usul bagaimana kalau ya dinyalakan api. Hingga kemudian Abdullah ibn Zaid ya menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mimpinya, yakni yang di dalam mimpinya beliau melihat seseorang yang berjalan ya dalam keadaan yakni memikul lonceng. Kemudian beliau meminta untuk membeli itu dan ditanya oleh orang tadi, untuk apa? Yakni untuk diberikan kepada Rasulullah untuk memanggil orang salat. Kata orang tadi, tidakkah aku akan ajarkan kepada engkau sesuatu yang lebih baik? Ya, kemudian diajarkan kepada Abdullah ibn Zaid dalam mimpinya tersebut ucapan-ucapan atau lafad-lafad azan, demikian pula iqamah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah ibn Zaid untuk mengajarkan apa yang ya, beliau ya, dapatkan dalam mimpinya itu kepada Bilal, ya. Karena sungguhnya Bilal suaranya lebih nyaring dan lebih merdu. Dan ini termasuk di antara hal-hal yang terkait dengan muazin. Ya. Kemudian dalam keadaan Abdullah ibn Zaid menceritakan itu, Datang Umar dalam keadaan beliau menyeret ridanya dan mengatakan kepada Nabi SAW bahwa aku mendapati seperti apa yang disampaikan oleh Abdullah ibn Zaid tersebut dalam mimpiku. Dan ini terjadi sekali lagi dalam rangkaian di tahun pertama Hijriah. Tapi Allah Ta'ala alam, ini yang sementara bisa kita pelajari. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.